إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وَقُلَ ضَلَلَةٍ وَأَهْلِهَا فِي النَّارِ kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah para ulama mengatakan tentang hakikat ibadah bahwa ibadah hakikatnya al-khudu' wa-tazallul yaitu tunduk dan merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ibadah itu, ta'atullah. Mentaati Allah itu ibadah. Bimtithali ma'amara bihi ala al-sinati rusulihi. Mentaati Allah dengan melaksanakan perintah Allah melalui lisannya Rasul-Rasul Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, ini hakikat ibadah. Ibadah at-tazallulu lillah. Tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ghayatu dhulli lillah ma'a ghayati hubbi lillah. Puncak ketundukan hanya untuk Allah. Ketundukan yang disertai dengan puncak kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ibadah harus sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah ibadah. Sehingga Syekh Al-Imam Ibn Taymiyyah mengatakan al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mal zahir wa batinah. Sehingga ibadah itu adalah semua nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik perkataan maupun perbuatan. Baik yang zahir maupun yang batin. Setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat ibadah. Sehingga wahai kaum muslimin, ibadah lisan, zikir, dakwah, ibadah anggota badan, salat, puasa, zakat, haji, jihad, dan ibadah hati, berharap, takut, cinta, tawakal, hanya benar-benar ya ini harus tunduk untuk Allah, dan ibadah semua itu harus benar-benar sesuai dengan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk, taat, patuh kepada Allah Azza wa Jal. Untuk beribadah kepada Allah. Allah memberi kita hidup, memberi kita rezeki, memberikan kita nikmat. Dengan berbagai nikmat, tujuannya agar kita beribadah kepada Allah. Tujuannya agar kita tunduk, patuh, taat kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Kata Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari hamba-hambaku itu rezeki. Aku tidak menginginkan dari hamba-hambaku tersebut yang beribadah kepadaku agar hamba-hambaku memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki. Dan Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah. Maka wahai kaum muslimin, beribadahlah kepada Allah. Kita semua yang muhtajuna ilal ibadah. Kita semua yang butuh dengan ibadah. Bukan Allah butuh dengan ibadah kita. Kenapa wahai kaum muslimin? Lifakrina ilallah azza wa jalla. Karena kita ini fakir. Karena kita ini sangat butuh dengan Allah azza wa jalla. Karena kita ini hamba Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki untuk kita. Allah yang memberikan kita kesehatan. Allah yang memberikan semua nikmat, sehingga wajar kalau seandainya kita bersyukur dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan tentunya yang harus menjadi catatan yang terpenting bagi kita semua di dalam beribadah, kita harus beribadah kepada Allah di atas tauhid, menjauh dari syirik. Di atas sunnah, di atas contoh yang diberikan oleh Rasul. Dan menjauh dari ibadah-ibadah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita harus beribadah ala wifqi syariati. Kita harus beribadah sesuai dengan syariatnya Allah Azza wa Jal. Yang telah Allah sampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap ibadah harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar bertauhid, harus benar-benar di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan, dan harus benar-benar sesuai dengan sunnah, menjauh dari bid'ah-bid'ah. Kalau tidak, maka amalan tersebut akan tertolak, dan kita wajib beribadah. Dan para ulama mengatakan, faman aba an ya'budallaha fa huwa mustakbir. Siapa yang enggan beribadah kepada Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menyombongkan diri dan tempatnya dalam api neraka. Wa man abada wa abada ghairahu ma'ahu fa huwa musyrik. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, sudah beribadah dia kepada Allah Azza wa Jalla, sudah bagus, tetapi satu sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah, maka hakikatnya dia adalah orang musyrik yang juga merugi tempatnya dalam api neraka. Wa man abada wahda bi ghairi ma syara fa huwa mubtadi'. Dan siapa yang beribadah kepada Allah ikhlas tetapi dia tidak sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah orang mubtadi, ahlul bidah, yang juga diancam neraka oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man abidahu wahdahu bima syara fa huwal mu'minul muwahhid. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, dengan tauhid dan menjauh dari syirik, dengan sunnah, dengan sesuai syariat Allah yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia termasuk hamba Allah yang beriman dan muwahhid, yang bertauhid kepada Allah azza wajalla. Maka wahai kaum muslimin, kita semua wajib beribadah. Kita semua wajib tunduk kepada Allah azza wajalla. Tunduk yang benar-benar sesuai dengan syariat Allah azza wajalla. Tunduk yang benar-benar sesuai dengan tauhid, menjauh dari syirik. Sesuai dengan sunnah, menjauh dari bidah. Dan inilah kebahagiaan kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi ahli tauhid dan benar-benar ngikutin syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiru. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi. Wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa imtinanihi. Wa ashadu an la ilaha illallah taqziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i li ridwani. Wa sallallahu wa sallam ala nabi wa ala ahli wa ashabihi wa akhwani. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Hakikat ibadah adalah merendahkan diri, patuh, taat kepada Allah azza wajalla. Dan hakikat ibadah harus benar-benar sesuai dengan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah azza wajalla. Dan ibadah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Ya ini semua ibadah, baik ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja dari ibadah yang tidak dikerjakan sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ibadah tersebut mardudah, tertolak, tidak diterima. Walaupun ibadah tersebut tentunya di atas keikhlasan, menjauh dari kesyirikan, jika tidak sesuai dengan syariat Allah, maka ibadah tersebut tertolak. Sesungguhnya ibadah akan tertolak jika tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu ibadah yang tidak ada perintah dari kami, maka ibadahnya tertolak. Sehingga ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah lisan, baik ibadah anggota badan, baik ibadah hati, harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap ibadah yang dikerjakan, walaupun namanya ibadah, jika tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibadah tersebut tertolak. Tertolak. Tidak akan diterima. Karena itu ibadah yang tidak disyariatkan. Karena itu adalah ibadah yang bid'ah. Dan ibadah bid'ah adalah ibadah kesesatan. Dan kesesatan tempatnya dalam api neraka. Dan Rasul bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i dan Abu Daud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Semua bid'ah itu kesesatan dan semua kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Sehingga wahai kaum muslimin, kewajiban kita beribadah tunduk kepada Allah azza wajalla, tapi ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud ayat ke-112, Allah berfirman untuk nabinya dan untuk orang-orang yang mengikuti nabinya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fastaqim." Maka tetaplah kamu dalam jalan ibadah yang benar. Kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Tetaplah engkau beribadah dalam jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang telah bertobat bersamamu. Wa la taghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Setiap ibadah yang dikerjakan jika tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah ibadah yang melampaui batas. Dan semua perkara yang melampaui batas, maka itu adalah ibadah yang menyimpang. Maka wahai kaum muslimin, kita wajib beribadah. Tapi ibadah yang dibangun di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, termasuk hamba-hamba Allah yang taat, patuh, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita benar-benar beribadah kepada Allah di atas syariat Allah, di atas ikhlas, di atas tauhid, menjauh dari syirik, di atas sunnah, menjauh dari bid'ah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wa tauhid wa sunnah wal muslimin wa adil asyirk wal bid'ah wal musyrikin wa damir a'da'id din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin المستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والتوحيد والإخلاص يا رب العالمين. اللهم نسألك سنة يا رب العالمين. اللهم آمن في دوارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.